Nggih. Bagiane pikiran, duduk. Niki bagiane pangrasa. Ngrasa ora ana niku napa iso dipikir. Contoh sing paling gampang sing wis kelakon bendina sampean iso turu ngono to. Wong turu niku lak gak ana apa-apa to. Nggih. Lagi lho bener. Nek sampean gak turu apa kena digugah? Anane sampean iso hubungan karo sing melek. Jur hubungane antarane wong turu karo wong melek itu jenenge gugah. Sing melek gugah sing turu gelem digugah. Angger sampean lek turu tenanan mesti yo kena digugah. Lek sampean digugah kok ora tangi-tangi berarti sampean ora turu ning etok-etok. Lek sampean dadi kawula tenan niku mesti ditimbali bendoro mesti budal. Anane sampean sok ditimbali bendoro gak budal mergo sampean etok-etok dadi kawula. Nggih. Dadi ternyata sing jenenge kawula karo bendoro niku dalam praktek sing kena didelok lho. Dalam praktek sing kena didelok. Hubungane kawula karo bendoro iku ya hubungane kawula dhewe niku. Sing bisa nek didelok lho. Nggih salah sampean niku. Niku penampilane kawula sing gelem manut. Penampilane kawula sing gelem manut. Tapi wewujudan salat sampean niku duduk salate sampean tapi iku salate Gusti Allah ditempelno sampean. Mulek neng jere ngene. Butuh soal mulek neng iki jane namung. Napa to? Nggih ngoten niku. Ngeten. Taluk niku angger sampean iku kosong. Sampean dadi gelas kok kosong, mesti diseni. Betul lho, tapi sampean dadi gelas kok wis kebek, yo ora diseni. Nah, tahakkuk bil mubudiyah itu mengosongkan diri. Ta'aluk birububiyah itu menyelenggarakan apa yang diperintahkan Tuhan. Nglakoni perintah ngedohi larangan niku jenenge ta'aluk. Gitu. Mengosongkan rasa itu namanya tahakkuk. Weh. Gitu. Nggih. Banyu karo gelas itu tetap beda. Sing kathah niku lak ngeten. Kebacut nek ngomong. Sing duwe sifat teles niku. Toyo, nggih ta? Gelase teles apa garing? Garing, tapi niku mulai wis ketemplekan banyu sampean lek muni piye? Gelase teles. Nggih. Nah, menungso ya ngono. Menungso niku enek apa ora enek? Asline asline. Mboten enten. Terus ketemplekan sifat eneke Gusti Allah. Saiki diwenehno piye? Menungso ana. Wes. Nggih ngoten niku tok lak jane. Oh, ngono nggih, pancen ngoten niku tok. Cuma dulak ketulak ngono ngoten niku lho terus pukul pitakon ayar pukul wae koyo mbulet jane ora mbulet. Angger sampean dadi sing asli ya berarti ora ana apa-apa. Dene saiki ketok ana apa-apa, kuwi dudu apa-apane sampean. Senajan senajan unen-unen berubah. Unen-unen berubah. Wong salah. Wong zakat, wong poso. Jane kuwi ora ngono lek dijlentrehno. wong ora ana apa-apane ditibani salat, wong ora ana apa-apane ditempleki zakat, wong ora ana apa-apane ditempleki syahadat. Ngoten to. Tetapi nek sampean ngomongi ngono terus ya kesel. Banyu telese banyu nemplek ning garinge gelas. Kesukaan ya gelas iki saya teles kuwi lho wis. Nggih. Wa ta'aluku utawi ta'aluk. Wa tahakkuku lan tahakkuk. Ta'aluk niku nggantung teng sifate pangeran, tahakkuk niku menghakikikan sifat kehambaan. Al-Mankurone kang disebut karone kumutalazimani perkara loro kang menjadi kepastian. Angger enek peteng ya enek. Padang, angger enek padang ya enek. Anane ketok padang mergo ketok peteng nggih ta. Lek ora ketok peteng gak iso ketok padang. Anane iso tahakkuk mergo enek taluk, anane enek taluk mergo enek tahakkuk. Taluk karo tahakkuk niku pripun nggih? Kesiapan tembok untuk dicet niku jenenge tahakkuk. Penerimaan tembok bisa ngecet, penerimaan tembok bisa dicet namanya taluk. Jur akhire bangsa bar dicet sing duwe rupa iku cet apa tembok? Tembok lah. Sing muni temboke putih niku jane putih ku putih tembok apa putih cat? Bisa dipreteni ketara to. Tapi lek wis dadi satu kesatuan lho ngene mesti ae to. Wong cete nek tembok ya temboke dadi putih lan. Nek asline ngono ana ora ana. Ning krana ora ana kuwi lho, jur ketiban ana. Krono ketiban ana jur diunekno menungsa ana. Sajane sing duwe ana sok. Gusti Allah. Menungsa duwe apa? Ora duwe apa-apa. Lah bali ning ora duwe apa-apa ngono kuwi lho jenenge tahakkuk. Ning sampe tetep ngakoni tekane sifat ana saka Allah iku jenenge ta'aluk. Nek sampean punya ambisi ini menghilangkan ono, aku mohon lho, jenenge sampean nolak peparinge Allah. Sing marai aku krasa ono terus marai onoke nemplek iki lho. Jane upama onoke gak nemplek ngono aku yo iso gak ono lho. Aja ngono. Nek kowe kepengin ngilangi ono sing teko, iku jenenge kowe nolak peparinge Allah. Tapi lek ana peparinge Allah kuwi mbok omong-omong ngono iki ana ku, iku jenenge kowe ngrebut hae Allah. Milih pundi ta? Ben ya ora usah dipilih ya saka dilakoni ngono ae kok. Asline ora ana kedudukan ana. Sing jenenge kedudukan niku lho, sampean tampa. Tapi tangan atine sampean aja ngrayah-ngrayah pengen ngerebut ana kuwi ben ora ucul lho, aja ngono. Kon. Bal huma balik huma utawi ta'aluk lan tahakkuk iku sayun wahidun suwiji kang suwiji-wiji kang siji. La ta'adduda ora ana wilangan iku maujud fi ma ing dalem ta'aluk lan tahakkuk ala tahqiqi ngatasé sejatiné. Jane ta'aluk karo tahakkuk niku siji. Mulane jur wong Jawa ngerek iki kaya sanepan nyawiji. Nggih, kaya dene suruh wolak wali beda rupane ning tetep diarani suruh. Menungso karo pangeran niku ya ngono kuwi. ing dalam penampilan teng dunya niki sing sampean ketok iniki niki kaya penampilane menungsa ning sejatine niki penampilane Gusti Allah. Menungsane sing asli ora ana. Nanging ewa semono ora kena diarani iki ngono Gusti Allah ya ora oleh. Bon nggih. Nah, pun diterusno nek. Sakjane nyapa to kok atek dikomong kon taluk tahakuk barang niku. Ben ora jumbuh. Jumbuh napane? Nggih jumbuh ngrebut niku lho. Jumbuh ngrebut, enek tulisan woro-woro, tulisane iku lho woro-woro. Iki lho sing nulis lagi salah. Ana tulisan muni-muni iki lho, sing nulis iku ndi ya iki, sing nulis iku ya iki lho. Tulisan nak muni ngono, alif muni, sing nulis sapa iki lho sing nulis. Lah alasane alif kok muni ngono, lah nyatane sing mbok waca aku kok, berarti sing nulis ya aku. Terus akhirnya wong ngarani, oh tiba-tiba sing nulis iku lencir kaya alif ngono kuwi to. Kan wis keliru kabeh to iki. Alif ini panggah duduk sing nulis. Mula contoh sing digawe contoh liya mawon. Nek sampai terjadi merebut, ngertos merebut. Merebut pengakuan. Ora melok tandang ngaku tandang ngoten niku elek napa apik. Kawon. Upama enek wong gak melok duwe. Sampean gak melu duwe. Terus enek wong liya sing duwe. Terus wong liya sing duwe niku wau duwene wong liya wau sampean rebut. Dik niku genah ketok ora nek sing ngaling-alingi. Sampean dihukum napa mboten? Duh, genah ketok sing nyolong sampean. Ki sampean ora iso mengelak. Nyata-nyata sing nyolong sampean, sampean dihukum napa mboten? Tegese ngaku-ngaku kae wong liya niku lak mboten oleh. Dumek ngaku tok lho, napa contone kasus tanah. Kasus tanah niku napa itu to wong nyerobot tanah wong terus tanah diotong-otong lho. Nyerobot tanah jane ora nyerobot, ming nyerobot pengakuan. Utarae utuh. Nggih. Penampilane Allah teng wujudan urip sampean niku mboten iso ngalir. Kenapa ya Allah wis nentokne ngono? Tapi sing dadi soal kan pengakuan-pengakuane niku. Senajan sampean sedina ngaku, aku ora salat, aku ora salat. Sing salat Gusti Allah. Aku ora salat, aku ora salat. Sing salat Gusti Allah. Sampean muni ya ngono ritek, ngaku ngono ritek teng jero ati sampean. Tapi selama sampean iki salat, jenenge tetep salah. Nggih. Jenenge tetep salat. Sampean ditakok, iki gelasnya sapa yu? Gelasnya Mbak Yuku. Apa terus gelasnya purik? Aja mbok cekel apa ngono. Lagi bener. Iki salate sapa Kang? Salate Gusti Allah terus salate purik sesuk mau tekan neh. Mboten. Sing dadi soal iku namung pengakuan-pengakuan. Mula teng mriki diterusne. Soal ngaku-ngaku niku pancen gak oleh. Dilarang. Apalagi menyangkut wewenange Allah. Apalagi menyangkut hak sifat hakikine Allah. Lawang menyangkut hak sing etok-etok, hak sing gak, hak sak mestine mawon nek duduk bagian sampean sama nakoni yo salah. Lha ta. Peleme tangga sampean. Terus sampean muni-muni ning gone wong kok. Iku sakjane pelem kuwi kok. Terus iki tukaran apa to? Padahal padha-padha ra duwene iso tukaran. Sing dienggo tukaran iku barange napa pengakuane? Pengakuane. sama nak muni iko peleme sapa kang peleme tanggoku nggih ta peleme tanggoku mengke manfaate pelem lak iso nyepratne sampean barang tanggone ngerti lak iko nganu terus mau pelem-peleme diwene sampean ya lagi ngoten senajan sampean gak ngaku lek kuwi pelem sampean tetep peleme teko ning sampean. Tapi sing jelas, nek sampean muni-muni iki peleme sapa kan? Pelemku. Iki sing duwe pelem sing asli mesti ngamuk. Dia dina lek wah tenan sampean malah gak dikai. Soal apa to jane persoalan iki? Namung pengakuan. Dunia udur geger iku jane ora rebutan apa-apa, rebut pengakuan. Ben diarani bener lho mboten nak ngono. Wong sakjane wong bener karo wong salah iku wingi yo mengisor kabeh. Sing bener yo ambekan, sing salah yo ambekan. Tapi pancen ngaku dan menarik sesuatu untuk diakoni itu enak banget. Apalagi ini soal bener, bener itu menangan ya. Lah aku iso narik sing jenenge bener berarti aku melok menang jane ngoten. Bun, mana aka antad da'iya malai salaka mimali makhlukin afayubikulaka antad da'iya wasfahu wahuwa rabbul alami mana awis nyegah kaeng siro sapa Gusti Allah kaeng sira nyegah antat daia ingin to ngaku-ngaku sapa sira maeng barang-barang laisa kang ora ana apa mae kula ka kedhi sira rupane ma mimah saking pemilikan lil makhlukina kedhi pira-pira makhluk enek sawah-sawahe makhluk wae mbok akoni dadi sawahmu ora oleh nek nuwekat kowe ngakoni ku jenenge kowe nggosok minimal gedine nyerobot. Sandal duduk sandalmu mbok nggo. Ngene ora oleh. Padahal sandal kuwi kaya makhluk, sing nganggo sampean ya makhluk. Makhluk padha makhluk mawon jumbo ing dalem pengakuane ora oleh. Tetep ditakokno, didedes. Iki gelase sapa? Niku sampean ana jawaban. Gelase si A, itu niku kudu. Ya senajan sampean sajane ya ora melok duwe gelas. Tapi tetep sampean lu pemarep ngombe mesti takok, iki gelas e sapa? Gelas itu gelas sing sampean ngarep lak suguhan sampean gak melok duwe ta. Mbok melok duwe ta. Tapi karo panitiane niki gak didumi siji-siji. Endi sing ning ngarep sampean ya iku sing gelas e sampean lak ngoten ta peran buat undang-undangane. Terus upama sak niki gelas e ning ngarep sampean iku wis entek isine. Monggo sampean disik nolak. Terus cukup gelasnya sanding sampean. Ngoten niku cacat mengko apik. Terus sampean di muni ngene dalile. Alah, padha-padha ra melok duwene kok. Lha kok ngoten? Ora oleh lha itu sing jenenge ngundang-undang rusak ta. Dah iya, wong gelas ora melok duwe mek etok-etok duweni sakniki tok mulai sampean mulai ditinggal ngene lho. Lho ngono wae hanya ikhtisas namanya. Sampean dibatasi. Iki gelas e sampean sama nombe santai, iki gelas e sampean ikhtisas. Lho ngoten mawon sampean nakoni ora oleh kok. Sing apa ana ta bakal paring kawenangan sapa Allah laka kedhuwe sira. Paring kawenangan antat da'iya ingin to ngaku sapa sira ngaku waswahu ing sifate Allah padahal wa huwa halutai Allah iku rabbul alami pangerane alam kabeh nduk anak niku lho anak rebutan anak nanti mireng cerita wong rebutan anak Lah jane ora ngrebut anak to, ngrebut pengakuan. Apa to bidane wong ning kono ya lemu ning kene lemu padha ya mbok yo wis ora usah rebut pengakuan. Wong ora usah ngakoni ritek kabeh yo mesti takoki kok anake sapa. Heh. Yo panggah to. Anake si A karo anake si B. Lah kok sing nunggoni si B tok iya pegatan kok. Tapi tetep mboten ilang. Ikhtisas sing mesti ditentokne Gusti Allah mboten bakal ilang. Jenengan sing wis ikhtisas dadi wong mukmin mboten bakal ilang. Ikhtisas keimanan sampean. Tapi lek sampean terus ngaku iki imanku, iki Islamku, Allah sampean tinggal. Plak gak sampean eling-eling. Lha niku jenenge sampean ngerebut pengakuan. Kemudian mula dawuh sing terakhir niki. Niki minangka kangge penguat, kangge menunjukkan bukti bahwa sebenarnya hamba itu tidak punya apa-apa. Dan karena enggak punya apa-apa, sampai mengaku pun tidak boleh. Enggak boleh mengaku, itu enggak boleh. Kalau toh boleh mengaku, itu hanya semu, bahkan tetap harus dirasakan ini sebagai apa? Tanggung jawab kehidupan. Kayak dini sopir nggawa mobilnya juragan, terus lek ditakoni kancane iki mobil sapa? Mobilku. Semata-mata tidak ingin menjual mobil itu, tapi semata-mata karena tanggung jawab. Karena napa? Tanggung jawab. Iki uripe sapa? Uripku. Nalika kowe muni uripku, itu artinya saya siap untuk diperintah apa saja di dalam hidup ini. Boleh ngakoni ngoten-ngoten. Iki uripe sapa? Uripku. Dalam arti napa? Karena iki uripku sing tanggung jawab ngatur aku. Banyak dipasrahno kowe. Iki pentere sapa? Penterku. Supire sing muni ngoten. Niku maknane napa? Nek enek apa-apane besete cet, kosonge bensin, bledose ban, aku sing ngurusi. Pancen perintahe juragan kon ngurusi. Tapi lek soal ngeculno kepemilikan terus pas diomongne iki pentermu ngoten. Terus sampean budal ning dealer iki penterku tuku neno sida dicelono polisi sopir ngono kuwi. Boleh kita mengaku itu boleh. Tapi dalam rangka siap menerima perintah dan larangan. Bukan mengaku pemilikan, bukan mengaku penguasaan. Tapi mengaku jatah perintah karena kita menjadi hamba Allah. Sampai lagi ditakoki, iki sawahe sapa? Sawahku maknane aku siap diperintah Gusti Allah kon maculi sawah iki. Paling ora. Upamane enten alat 5. Napa? Pacul. Pacul iku jane pacule, pacule juragan. Tapi wong pembantune juragan 5 niku diduwe pacul siji-siji. Ya diomongne iki pacolmu, iki pacolmu, iki pacolmu, iki pacolmu, ngoten nggih. Jadi kulek pemane pacul niku keleleran juragan lek nyeluk piye. Iki pacule sapa ya? Terus diomongi. Terus dijawab karo sing duwe. Ya karo napa karo buruhe. Pacul sampean dhewe. Pantes apa mboten? Mboten pantes. Tapi terus peh iki paculmu, iki paculmu, iki paculmu. Terus sampean pacule sampean go ning pasar sampean dol. Asal napa mboten? Kok repot sih. Diakono pacule gak oleh, didol ora oleh. Lah menyang kawula ya ngono kuwi kok. Lek kowe pengin gak ngono dadi bendara, mongko gak mungkin. Nggih ta? Yo wis, yo ditampa wae to. Krono panjen kuwi ikhtisasmu kuwi dadi kawula kudu ngibadah, lakonana siapa perintah ibadah. Nanging pemunculan kemanfaatan yang muncul dari ibadah itu sama sekali bukan milikmu, sama sekali bukan hakmu. Dene engko dilemparno ning awakmu kuwi semata-mata karena anugerah. Bukan karena kamu yang punya, tapi karena oleh yang punya dijalehno ning awakmu. Jadi yo jembar banget tak jane. Aurada hadza ka dalil alama zakarahu anifan. Aurada nekaken sapa kiye mualif Syekh Ibnu Athaillah. Hadza iki dawuh. Dawuh napa? Ngakoni kae makhluk ae ora oleh, mosok to ngakoni kae Gusti Allah yo oleh. Ngerti lho cara jawane. Ngaku kae makhluk ae ora oleh, apa meneh ngaku kae Gusti Allah. Itu minangka kaya dalil. Kadalil kaya dini bukti alama yang ngatasi barang zakaro kang nutur sapa kemu alif Syekh Ibnu Athaillah ing mak anifan lagi wae. Napa rupane? Rupane mazakaro min annahu saking sak temene kelakuan. Iku lahadho ora ana bagian kepentingan iku maujud lil abdi kedue kawula. Min sifati maulahu saking pira-pira sifate bendarane abet ora ana kepentingan illat ta'alluq. Illat ta'alluqu kejaba kejaba illahu kejaba utawi mengkono-mengkono bagian iku ta'alluqu rupa gumantungi ati biha kelawan sifat fakot moko bloko. Wa ini da'a lamun ngaku-ngaku, lamun ngaku-ngaku sapa si kawula. Wa ini da'a lamun ngaku-ngaku sapa si kawula bisaiin. Ngono didadekno inna wa anna di'a syai'in. Wa anna iddi'a syai'in lan sak temene ngaku-ngaku suwiji-wiji minha saking sifate bendoro iku min kabairi ma'asil qalbi setengah saking pira-pira gedene maksiate ati. Mergo pancen pengakuan iku nggone teng ati. Tapi senajan atine gak ngaku lek iku kae Allah, fisike tetep nandangi perintahe Gusti. Sakit ngoten insyaallah nggih. Sakit milah-milah. Monggo kita tutupkan ini dengan sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ala sahabatu Rasulullah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin hamdahu fi ni'amihi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.